Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوان في الدين وخطة في الله جماعة صلاة المغرب رحماني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Barakallahu fikum. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu dari pembahasan kita yaitu mengambil beberapa faedah dari surat Al-Fatihah. Yang mana surat ini barakallahu fikum dijuluki sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran, dan atas ijtihadnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, surat Al-Fatihah ini diletakkan pada awal dari mushaf ataupun Al-Quran. Padahal barakallahu fikum, kalau kita melihat sejarah turunnya wahyu, maka sebenarnya Al-Fatihah itu bukan surat yang pertama kali turun. Namun surat ataupun ayat-ayat yang pertama kali turun adalah apa yang termaktub di dalam surat Iqra Al-Alaq, dan yang kedua adalah Al-Mudatsir. 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq itu adalah ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian 7 ayat pertama dari surat Al-Mudatsir. 5 ayat pertama ini sebagai barakallahu fikum pengangkatan kenabian. 7 pada surat Al-Mudatsir sebagai kerasulan. Dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Usul Tafsir, mengapa bukan surat Al-Alaq yang disebutkan pertama kali di dalam mushaf, tapi justru surat apa? Al-Fatihah. Kalau kita mau melihat susunan, berarti kan sebenarnya apa? Kalau kita mau lihat urutan, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Tapi kenapa surat Al-Alaq justru tidak diletakkan pada awal surat awal apa? Mushaf ataupun Al-Qur'an. Tapi justru apa? Surat Al-Fatihah. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa? Barakallahu fikum. Atau sebelumnya pernah penasaran enggak? Atau hal biasa saja kita membaca Al-Quran, ya surat pertama adalah apa? Al-Fatihah. Kenapa bukan surat Al-Alaq? Padahal kita semua tahu bahwa surat Al-Alaq itu adalah yang pertama kali turun, ataupun 5 ayat pertama yang ada dalam surat Al-Alaq. Kata beliau barakallahu fikum, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mengapa surat Al-Fatihah diletakkan pada awal dari mushaf? Dikarenakan surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, yang artinya semua isi Al-Quran itu kembali kepada apa? Surat Al-Fatihah. Dan mengapa surat Al-Alaq tidak disebutkan pada awal Al-Quran? Dikarenakan isi dari surat Al-Alaq tidak mewakili semua isi dari apa? Al-Quran. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Rahimahullah ta'ala, Al-Fatihah itu adalah unwanul Quran, judul dari apa? Al-Quran. Jadi kembalinya kepada itu semua. Mengapa Al-Fatihah disebut yang pertama? Karena kembalinya kepada itu. Kenapa bukan Al-Alaq? Padahal Al-Alaq itu adalah ayat yang pertama kali turun. Karena Al-Alaq tidak mewakili semua isi dari apa? Al-Quran. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kurang lebih demikian. Di dalam surat Al-Fatihah Di dalam surat Al-Fatihah, barakallahu fikum, tidak ada kalimat amin. Namun ketika kita membaca, secara khusus ketika kita sholat, maka disunnahkan untuk membaca apa? Amin. Artinya amin itu apa? Allahumma astajib. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi barakallahu fikum, di antara penjelasan para ulama, di antara kalimat yang kurang pas ketika seorang menulis amin, ditambahi amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu kurang pas. Kenapa? Karena kalimat amin itu sudah ada kalimat Allah, Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi kalau ditambah lagi, ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Jadi kalimatnya apa? Tidak pas. Sehingga cukup dengan kalimat amin. Misal kalau lagi nulis SMS atau di WA, kita sering dapat apa? Amin ya Rabbal Alamin misalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalimat ya Rabbal Alamin itu enggak pas diletakkan pada kalimat setelah amin. Kenapa? Karena amin sendiri sudah mengandungi kalimat ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah. Barakallahu fikum. Hukum membaca amin ketika sholat setelah membaca surat Al-Fatihah itu adalah mustahab. Termasuk dari sunnah-sunnah sholat. Artinya, bila ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, tidak akan membatalkan sholat kita. Namun barakallahu fikum, kita akan kehilangan satu keutamaan, yaitu mengikuti sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Beliau pernah bersabda, "Idza amanal imamu fa aminu." Bila imam sudah membaca amin, maka bacalah oleh kalian amin. Jadi kalau imam sudah membaca amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa aminu." Bacalah oleh kalian amin. Barakallahu fikum. Ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Yang dianjurkan untuk kita memperhatikannya. Memang sekilas hal biasa, tapi barakallahu fikum memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang luar biasa. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita mengucapkan amin, hendaknya pun dengan bahasa apa? Permohonan, bukan cuma sebatas kalimat yang diungkapkan ataupun bahkan dengan apa? Semacam hentakan. Sebuah perintah, tidak, amin itu adalah sebuah permohonan. Amin itu adalah sebuah apa? Permohonan, sehingga kita membacanya pun dengan apa? Penuh menghayati, amin. Ya Allah, kabulkanlah. Setiap gerakan, setiap bacaan yang kita baca dalam sholat, yang kita gerakan dalam sholat itu memiliki apa? Makna-makna. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifatus Sholah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifatus Sholah menjelaskan makna-makna dari gerakan sholat. Ketika kita takbir, tangan kita apa? Kita angkat. Allahu Akbar. Mengapa tangan ini kita angkat? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini adalah mimbar ta'zim. Dalam rangka mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan pula bahwa kita itu sedang posisinya rendah. Kita itu adalah orang yang rendah, sehingga kita mengangkat kedua tangan kita. Barakallahu fikum. Kalau seorang insan, dia di hadapan manusia yang lain, kemudian dia mengangkat kedua tangan dia, dan bahasa kita adalah angkat tangan. Maksudnya apa? Menyerah dan rendah. Itu antara manusia barakallahu fikum. Padahal kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala di sisi manusia lebih apa? Lebih tinggi. Sebagaimana halnya seorang manusia dia ruku kepada manusia yang lain. Tujuannya adalah apa? Ta'zim, pengagungan. Nah, mengagungkan. Oleh karena itu barakallahu fikum tidak diperkenankan bagi kita itu ruku kepada siapa? Manusia. Menghormati silakan menghormati. Itu dianjurkan. Tapi untuk sama menghormati dengan tahapan ruku, tidak. Tidak sampai demikian. Barakallahu fikum. Mengangkat kedua tangan ketika sholat itu adalah mimbab ta'zim, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri, kemudian meletakkan tangan kita di atas dada kita, atau di atas pusar kita, atau di bawah pusar kita, itu juga dari bab ta'zim, pengagungan terhadap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita hayati berdiri kita, dan kita hayati apa? Ketika kita melakukan gerakan-gerakan tersebut. Barakallahu fikum. Salat adalah sebuah ibadah yang tidak akan terlepas dari sebuah adab. Bahkan barakallahu fikum, ketika seorang insan dia salat dengan cara yang tidak benar, dia terhitung sebagai orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terhitung sebagai orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau melihat hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, kita akan dapati semua syariat Islam intinya adalah adab. Intinya adalah apa? Akhlak. Artinya barakallahu fikum, yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surganya Allah adalah adab dan akhlak dia. Tidak lain. Ketika seorang mentauhidkan Allah, berarti dia sedang beradab kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mentaati Rasul, berarti dia sedang apa? Beradab kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan di dalam salah satu sabdanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, dibawakan oleh Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Datang dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wa nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Kita bertemu dengan sama muslim, kita mengucapkan salam. Ini adab seorang manusia dengan siapa? Manusia yang lain. Kalau kita ketemu dengan seorang muslim, kita tahu dia muslim, rajin beribadah kepada Allah. Bahkan bisa jadi barakallahu fikum, satu jamaah dengan kita dalam masjid, kemudian kita ketika ketemu tidak mengucapkan salam, terhitung sebagai orang yang beradab baik atau tidak? Sebenarnya tidak. Mengucapkan salam itu adalah salah satu ungkapan, salah satu tanda, salah satu amalan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beradab baik, berakhlak baik. Yang kedua barakallahu fikum, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi pun juga termasuk dari akhlak yang sangat baik. Rasulullah SAW mengatakan, man arada ayutila atharahu wa yusata rizqahu falyasil rahimahu. Man arada ayusata rizqahu, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yutila atharahu, dan diperpanjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahminya. Diperintah oleh Rasulullah SAW menyambung tali silaturahmi. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan dalam satu asarnya, asar ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Adabul Mufrad. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, inna min abarral bir, sungguh yang termasuk dari kebaikan yang paling baik. Termasuk dari kebaikan yang paling baik, kata beliau, adalah ayasil rajulu wudda abi, yaitu seorang insan, seorang anak, dia menyambung hubungan persahabatan orang tuanya. Orang tua kita punya sahabat, kemudian dia sudah tidak bisa menyambung hubungan persahabatan tadi, kita sambung. Itu termasuk dari kebaikan yang paling baik. Orang tua kita punya kerabat, kemudian dia tidak bisa menyambung lagi, kita sambung. Itu termasuk dari apa? Kebaikan yang paling baik, kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini akhlak yang sangat mulia. Adab seorang insan dengan insan yang lain. Ayatil rajul wudda'ati. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yut'imut ta'am, dan dia mau berbagi makanan. Pastinya kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Dia berbagi makanan kepada orang, dia orang yang membutuhkan, bersedekah makanan. Barakallahu fikum. Di dalam surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan hari akhir, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Yang ketiga barakallahu fikum, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memberi motivasi, tidak mau mengarahkan, tidak mau berbagi makanan dengan siapa? Orang-orang yang miskin. Tahu dia ada orang miskin membutuhkan, dan dia punya kemampuan untuk apa? Berbagi. Atau dia punya kemampuan untuk apa? Menganjurkan saudaranya berbagi dengan anak yatim tadi, anak miskin tadi, tapi dia tidak mau melakukannya. Maka barakallahu fikum, ini adalah sifat di antara sifat sifatnya orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan hari akhir. Barakallahu fikum. Ini adab yang sangat jelek. Akhlak yang sangat buruk. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika penduduk neraka jahanam ditanya oleh penjaga neraka jahanam, "Masalakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Apa itu saqar? Neraka jahanam. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Kami dahulu bukan orang-orang yang menegakkan salat. Dan kami juga bukan apa? Lam naku nat'amul miskin, orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Punya kemampuan kita barakallahu fikum untuk melakukannya, tapi kita tidak mau melakukannya. Ini akhlak yang sangat buruk. Akhlak yang sangat jelek. Nah, bila kita punya kemampuan dan kita jalankan, maka inilah akhlak yang sangat baik. Tiga tadi barakallahu fikum, yang pertama mau mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama insan. Yang kedua barakallahu fikum, mau menyambung tali silaturahmi, tidak memutus tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala mengancam lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qata'a qata'ahu Allah." Siapa yang memutus, Allah akan putus. Apa artinya? Siapa yang memutus tali silaturahmi, Allah akan putus. Hubungannya susah, pekerjaannya susah, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungannya, mempersulit urusannya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, bersedekah dengan makanan. Barakallahu fikum, ini akhlak manusia dengan manusia. Yang keempat barakallahu fikum adalah akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Bukan cuma sebatas kita berbicara muamalah manusia dengan manusia, tidak. Tapi berbicara antara muamalah manusia dengan manusia, muamalah dengan al-manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau menunaikan sholat, yaitu sholat malam dalam keadaan manusia apa? Tertidur. Utsallil laila wan nasu niyam. Engkau sholat malam dalam keadaan manusia tertidur. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam, ingat saya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, "Inna afdhalus shalah ba'dal faridah shalatul lail." Seutama-utamanya sholat, sebaik-baik sholat, seistimewa sholat, setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ini yang paling istimewa, setelah apa? Sholat? Sholat wajib. Sholat sunnah yang paling istimewa adalah apa? Sholat? Sholat malam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat malam tersebut. Bahkan beliau pun berupaya untuk apa? Selalu menunaikannya. Kalau seandainya tertinggal, beliau pun menunaikan apa? Di siang hari sebagai badal, sebagai apa? Pengganti. Barakallahu fikum, di dalam surat Al-Fatihah pun juga terkandung permasalahan akhlak, permasalahan adab. Akhlak manusia dengan manusia, akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak manusia dengan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Atas sadirah Allah taala pada kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata beliau rahimahullah taala, ayat ini menunjukkan tentang kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayat ini menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul. Dari mana barakallahu fikum? Kata beliau, tidak akan mungkin seorang insan mendapatkan hidayah dari Allah tanpa ada rasul yang menjelaskan. Tidak akan mungkin. Tiba-tiba dia dapat wangsit, mendapatkan apa? Petunjuk ini itu dan segala macam, enggak akan mungkin. Orang akan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan penjelasan agama Islam yang benar, mendapatkan penjelasan bagaimana cara beribadah kepada Allah yang baik dan benar, tak lain adalah dengan dia mengkaji, mempelajari apa yang diajarkan oleh yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka kenikmatan. Barakallahu fikum. Kalau kita menafsirkan Al-Qur'an tanpa kembali kepada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, tanpa melihat ayat-ayat Allah, tanpa melihat penjelasan para sahabat, tanpa melihat penjelasan para ulama, maka coba kita perhatikan kalimat ini. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian kata Allah, jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka kenikmatan. Siapa berarti para ulama itu? Jalannya siapa? Tanpa kembali kepada penafsiran Rasulullah dan para sahabat. Jalannya orang-orang yang Engkau kembali, jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa maksudnya? Rasul kalau itu sudah, karena kita sudah ada apa? Pemahaman akidah bahwa kalimat tadi maksudnya adalah Rasul. Minal ladzina an'amta 'alaihim minannabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin. Kita sudah yakin dengan hal tadi. Tapi barangkali tiba-tiba ada orang baru masuk Islam misalnya. Dia membaca surat ini. Dia tahu dia ada buku terjemahan dia, atau ada Quran terjemahan, dia baca. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Siapa maksudnya? Orang-orang kaya. Yang mendapatkan kenikmatan itu siapa? Orang-orang kaya, orang-orang sehat dan segala macam. Berarti siratal mustaqim itu adalah apa? Jalannya orang-orang kaya yang beri kenikmatan. Kenikmatan dunia dari harta, dari kesehatan dan segala macamnya. Nah, barakallahu fikum. Karena kita sudah tahu, karena kita sudah punya akidah, karena kita sudah punya keyakinan, yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim adalah sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, yaitu siapa? Para nabi, orang syahid, siddiqin, orang-orang yang jujur dan orang-orang saleh. Dan nabiyyin wa siddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang meninggal sebagai syahid. Wasolihin, orang-orang yang saleh. Itu kita sudah paham. Tapi kalau kita belum punya pemahaman itu, atau tiba-tiba ada orang membaca ini tanpa ada bimbingan, yang dia pahami, siapa orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah? Apa itu kenikmatan? Kenikmatan itu adalah harta. Kenikmatan adalah kesehatan. Oh, berarti jalan yang orang beli kenikmatan, jalannya apa? Orang-orang kaya. Bahaya sekali barakallahu fikum kalau kita menafsirkan Al-Quran tanpa bimbingan siapa? Para ulama, tanpa bimbingan Rasulullah SAW, tanpa bimbingan para sahabat. Yang akan menjadi patokan di dalam agama dia adalah apa? Bagaimana orang-orang yang kaya dia beragama. Waliyadzillah, barakallahu fikum. Sehingga penting sekali untuk kita kembali kepada siapa? Bimbingan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita sudah tahu jalannya mereka, ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang murka Engkau murkai, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, ghairil maghdub 'alaihim, bukan jalannya orang-orang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Di dalam surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir menunjukkan sebuah adab yang luar biasa. Salah satunya adalah adab manusia ketika dia berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Sebelum kita memohon, ihdinash shiratal mustaqim. Itu kan doa kita. Di dalam surat Al-Fatihah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sebelum kita memohon, itu di atasnya ada pujian, ada pernyataan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ada pujian-pujian di situ. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu apa? Pernyataan. Sehingga barakallahu fikum, di antara adab yang baik ketika seorang berdoa kepada Allah adalah dia memuji Allah terlebih dahulu, kemudian dia menyatakan sebuah pernyataan, setelah itu baru dia apa? Meminta dan tutuplah permintaan tadi dengan apa? Permohonan, ya Allah kabulkanlah doaku. Amin. Tiga ayat pertama kita memuji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Maha suci, ataupun segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi penyayang, lagi maha penyayang, sang penguasa hari kebangkitan. Itu semua pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menyatakan pernyataan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu pula kami meminta. Pernyataan. Setelah itu baru kita memohon ihdinash shiratal mustaqim, dan memohon dengan apa? Sesuatu yang jelas. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita memohon, kita tutup permohonan kita. Amin, ya Allah kabulkanlah permintaanku. Ini barakallahu fikum di antara adab-adab seseorang berdoa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sebatas kita selesai, misal barakallahu fikum, kita selesai sholat sunnah qobliyah, setelah azan kita sholat, kemudian setelah sholat kita berdoa. Bukan cuma sebatas kita mengangkat kedua tangan kemudian kita langsung mohon, ya Allah meminta, ya Allah. Bukan. Kita puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyatakan pernyataan-pernyataan. Setelah itu kita mohon. Setelah mohon, kita tutup permohonan kita dengan, ya Allah kabulkanlah doa-doaku, ya Allah. Dan bahasa Arabnya, amin. Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah doaku. Barakallahu fikum. Ini apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kalau seandainya kita betul-betul barakallahu fikum membacanya, menghayatinya dengan apa yang termaktub, apa yang terkandung di dalam surat tersebut, niscaya barakallahu fikum kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam hati kita. Selesai sudah kita membahas surat Al-Fatihah. Fa insyaallah taala barakallahu fikum kita akan membaca ataupun mengambil beberapa faedah dari surat An-Naba. Yang mana barakallahu fikum di dalam surat-surat yang terkumpul di dalam juz yang ke-30. Di situ barakallahu fikum banyak sekali peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hamba-hambanya terkait dengan hari akhir, terkait dengan neraka jahanam serta siksanya, terkait dengan hukuman-hukuman yang ada di dunia, terkait dengan yaumul qiyamah dan seterusnya barakallahu fikum. Kalau seandainya kita mau menghayati seayat demi seayat, kemudian kita pula barakallahu fikum mau mengurutkan sesurat demi sesurat, maka sungguh kita akan mendapati begitu besarnya Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu murahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Naba barakallahu fikum menyebutkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama secara khusus adalah akan membahas tentang yaumul qiyamah. Apa yang akan terjadi ketika dibangkitkannya hari kiamat. Permasalahan yang kedua, barakallahu fikum, sebab manusia masuk ke dalam neraka dan apa yang akan Allah berikan bagi manusia dalam neraka. Permasalahan yang ketiga, barakallahu fikum, adalah sebab manusia masuk ke dalam surga dan apa yang akan Allah berikan bagi manusia tersebut di dalam surganya. Kemudian barakallahu fikum, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatunya telah Allah sampaikan. Segala sesuatunya telah Allah sampaikan. Sehingga tinggal kita berusaha, berupaya. Tinggal kita memilih mana yang kita pilih. Kalau kita memilih amalan-amalan demi surga, niscaya kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita memilih amalan-amalan dari neraka jahanam, maka fala yalumana ila nafsi, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul menggugah hati kita untuk kembali mempelajari dan menghayati Al-Qur'an. Surat yang pertama ataupun ayat yang pertama barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah termasuk surat An-Naba bukan? Hah? Termasuk bukan? Bukan, yakin. Kalau pada surat Al-Fatihah termasuk bukan? Hah? Bukan, yakin. Barakallahu fiik. Bismillah bukan awal dari surat An-Naba. Tetapi bismillah adalah salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita khawatirkan barakallahu fikum. Dikala seorang insan dia salah dalam memahami bismillah, dia akan terjatuh pada sebuah kesalahan namun sudah terbiasa dan tidak merasa kalau itu adalah sebuah kesalahan. Seperti halnya barakallahu fikum kalau tadi kita membaca amin. Di antara kesalahan, tapi sudah kapra, sudah terbiasa, adalah amin ya Rabbal Alamin. Kalimat ya Rabbal Alamin salah, tapi sudah biasa. Kemudian barakallahu fikum mengucapkan kalimat insyaallah untuk hal-hal yang sudah pasti, itu juga salah. Itu juga apa? Sebuah kesalahan. Kalau kita misal mengajar barakallahu fikum, kita bertanya kepada yang kita ajari, paham? Insyaallah paham. Itu salah. Salahnya di mana? Paham itu sesuatu sudah pasti. Jadi kalau insya Allah saya paham, benar gak kalimatnya? Kalau Allah mengendaki saya paham. Tidak, itu kalimat yang salah. Sudah makan, insya Allah sudah. Itu juga salah. Sebenarnya rahimah Allah Ta'ala menegur kalimat ini, ungkapan-ungkapan ini, yang sering diungkapkan oleh manusia secara umum. Mengungkapkan sesuatu yang sudah pasti diiringi dengan kalimat insya Allah. Itu salah. Kalimat insya Allah itu diungkapkan untuk sesuatu yang belum pasti. Besok berangkat? Insya Allah besok berangkat. Belum pasti. Berangkat jam berapa? Insya Allah tadi jam 7. Kena-kena sudah jelas jam 7 dia berangkat. Insya Allah tadi jam 7. Itu salah. Barakallahu fikum. Nah, begitu pula dalam hal ini. Begitu pula dalam hal ini. Ketika kita berbicara masalah bismillah apakah surat Al-Fatihah? Atau satu ayat dari surat Al-Fatihah? Ketika yakin, ya, bismillah adalah salah satu surat, salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Itu punya keharusan, punya kelaziman. Apa itu barakallahu fikum? Harus membacanya ketika sholat. Lupa, maka apa? Menyebabkan tidak sah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang tidak membaca fatihatil kitab. Pembuka kitab itu apa? Surat Al-Fatihah. Harus dibaca bismillah tadi. Tapi kalau seandainya dia mengatakan bismillah bukan dari surat Al-Fatihah, maka dia tidak punya kewajiban untuk baca bismillah. Artinya apa? Kalau dia lupa tidak baca bismillah sebelum baca Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah. Bedanya apa? Orang yang meyakini bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah, dia harus membacanya. Karena apa? Tidak sah ketika seorang baca Al-Fatihah langsung apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Misal barakallahu dia sebagai imam. Tiba-tiba setelah baca iftitah, baca ta'awud, dia baca apa? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sah tidak? Tidak sah. Dia punya kemampuan untuk membaca surat Al-Fatihah secara utuh. Dia punya kemampuan untuk membaca surat Al-Fatihah secara utuh. Begitu pula apa? Bismillah tadi harus dia baca. Ketika meyakini bahwa bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Bismillah bukan termasuk dari surat An-Naba. Bismillah bukan termasuk dari surat An-Naba. Surat An-Naba diawali dengan kalimat amma yatasaalun. Amma tentang apa? Yatasaalun mereka saling bertanya. Siapakah orang-orang yang saling bertanya di sini barakallahu fikum? Orang-orang yang saling bertanya nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yatasaalun tentang apa mereka saling bertanya? Anin naba'il 'adzim. Mereka saling bertanya tentang berita yang sangat agung. Surat An-Naba diambil, kata An-Naba diambil dari ayat yang kedua dari surat tersebut. Kata An-Naba. Anin naba'il 'adzim. Alladzihum fihi mukhtalifun. Yang mereka itu saling berselisih. Yang mereka itu saling berselisih. Anin naba'il 'adzim, perkara berita yang sangat agung. Barakallahu fikum. Di dalam surat An-Naba ini akan berbicara tentang An-Naba al-Azim. Berita yang sangat agung. Berita ini barakallahu fikum, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ragu dengan hal tadi. Tidak akan mungkin ragu tentang surga, tidak akan mungkin ragu tentang neraka. Dia betul-betul yakin tentang hal tadi. Namun barakallahu fikum, sudah menjadi sifat manusia. Sudah menjadi sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia walaupun dia yakin dengan perkara agama, dengan perkara surga, dengan perkara neraka, namun dia tetap terjatuh di dalam dosa. Dia akan tetap terjatuh dalam sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan dan seterusnya. Padahal dia sangat yakin bahwa kemaksiatan tadi menyebabkan dirinya masuk dalam neraka jahanam. Dan dia juga sangat yakin bahwa neraka jahanam itu ada. Dan dia juga punya keinginan sangat besar untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sudah tahu semuanya barakallahu fikum alurnya neraka jahanam. Dia tidak ingin masuk. Ada amalan yang menyebabkan masuk neraka jahanam. Dia tetap mengamalkannya. Barakallahu fikum. Amalan tadi, ketika dia melakukannya, dikarenakan dia lupa dengan naba'il azim. Dia lupa dengan berita yang sangat agung tadi. Kalaupun seandainya dia tidak lupa, dia tidak lupa tentang surga, dia tidak lupa tentang neraka. Tetapi barakallahu fikum, dia sedang tidak serius dengan surga dan neraka. Coba kita hayati. Coba kita pikirkan kembali. Ketika kita melakukan sebuah dosa, kenapa kita berani melakukan sebuah dosa? Karena kita sedang ingat kehidupan dunia. Kita sedang melupakan kehidupan apa? Akhirat. Itu pasti. Gak akan mungkin barakallahu fikum dia melakukan kemaksiatan dalam kondisi dia betul-betul takut terhadap apa? Neraka. Pingin sekali masuk ke dalam surga. Gak akan mungkin terjadi seperti itu. Dia melakukan dosa dikarenakan dia apa? Sedang lupa dengan akhiratnya. Atau barakallahu fikum sedang tidak serius dengan akhiratnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dikala kita itu sedang betul-betul serius memikirkan dunia, lupa dengan akhirat, semangat untuk sholat berjamaah di masjid sedang turun, semangat untuk belajar agama sedang turun, semangat untuk mengamalkan agama sedang turun. Apa solusinya barakallahu fikum? Suruha fa innaha tuzakirukumul maut. Ziarahilah, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Apa itu? Ziarah kubur. Barakallahu fikum. Hati kita itu masya Allah sedang lupa dengan akhirat. Maka kalau kita diingatkan dengan kematian, kita akan berpikir setelah kematian itu apa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk apa? Ziarah kubur. Fungsi dari ziarah kubur adalah apa? Mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghentikan langkah kita dari apa? Berambisi yang berlebihan dengan apa? Urusan dunia. Barakallahu fikum. Namun kalau kita ziarah kubur di negeri kita, yang kita ingat pertama kali apa? Seremnya kuburan. Dinginnya, apalagi barakallahu fikum, kocong dan yang lainnya. Panjenengan kalau malam ini datang ke kuburan, yang panjenengan ingat apa kira-kira? Rasa takut akan mati atau rasa takut terhadap gelap dan jinnya? Nah, itulah kuburan di negeri kita. Kalau kuburan di negeri Jazirah Arab barakallahu fikum betul-betul mengingatkan kita kepada kematian. Enggak ada seremnya. Tidak ada apa sah seremnya. Datang jam 12 malam biasa aja. Enggak merinding bulu kuduk dan seterusnya. Tapi barakallahu fikum kalau kita di jalan raya terang sendirian jam 12 malam itu bulu kuduk juga kadang apa? Merinding. Yang teringat pertama kali adalah bukan kematian tetapi seramnya kuburan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, menasihati sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika melihat kuburan yang meninggi dibangun, apa kata beliau? Ratakanlah kuburan tersebut supaya orang itu betul-betul mengingat kematian dengan kuburan tadi. dengan pemakaman tadi. Nah, barakallahu fikum. Intinya bahwa kapankah manusia itu akan lalai dengan an-nabal adzim, berita yang sangat agung tadi. Dia akan lalai dengan berita sangat agung tadi dikala ambisi untuk hidup itu luar biasa. Ambisi untuk mengumpulkan harta itu luar biasa. Ambisi untuk barakallahu fikum menikmati dunia itu luar biasa, baru dia akan lalai dengan apa? An-nabal adzim. Bahkan barakallahu fikum, keyakinan yang dia yakini, yang terpatri dalam hati, terkadang pun apa? Tertutup dengan hal tadi. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, aktiru zikraha bimil lazat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat apa yang akan memisahkan kita dengan kenikmatan ini, apa yang akan memisahkan kita dengan keindahan ini, yang tak lain adalah kematian. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian nanti akan mengetahui, dan sungguh kalian nanti akan mengetahui, akan meyakini. Artinya barakallahu fikum, bahwa mereka-mereka yang tidak percaya dengan nabal adzim, mereka-mereka yang tidak percaya atau sedang lalai dengan hari kiamat, hari akhir, mereka kelak akan betul-betul yakin dikala apa? Bumi ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang indah di dunia ini sudah hilang dari dirinya. Ketika itulah barakallahu fikum, manusia betul-betul akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagai penutup dari pembahasan kita, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang lain, pada hari-hari ini barakallahu fikum, banyak dari manusia yang tersibukkan dengan urusan dunia, betul-betul urusan dunia. Kalau kita masuk bertemu dengan orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah instansi, maka kita akan dapati, ataupun seorang yang memiliki bisnis yang besar, kita akan dapati pada akhir tahun barakallahu fikum, mereka berupaya mengoreksi, mengkaji apa yang telah berjalan selama satu tahun, dan mereka pun berusaha barakallahu fikum memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, kita barakallahu fikum, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dari tujuan untuk beribadah. Namun Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bagi kita untuk apa? Mencari dunia. Walatan sanasibakam minad dunia, jangan lupa urusanmu dengan dunia. Barakallahu fikum. Setahun sudah, kalau kita berhitung dengan tahun Masehi, setahun sudah barakallahu fikum kita melakukan berbagai macam kegiatan dari ketaatan kepada Allah, maka yang kita koreksi adalah bukan dunia kita, tapi yang kita koreksi adalah akhirat kita. Selama satu tahun ini, bagaimana sholat-sholat wajib kita, bagaimana sholat-sholat sunnah kita. Selama satu tahun ini, bagaimana puasa wajib kita, bagaimana puasa sunnah kita. Selama satu tahun ini pula barakallahu fikum, bagaimana sedekah-sedekah sunnah kita. Selama satu tahun ini pula barakallahu fikum, terus kita koreksi itu semua. Dan kita pun berharap, bercita-cita bagaimana pada tahun depan kita menjadi sosok yang jauh lebih baik dalam masalah agama, dalam masalah keilmuan kita akan jauh lebih baik, dalam masalah hafalan jauh lebih baik, dalam masalah beribadah jauh lebih baik, dalam masalah muamalah jauh lebih baik. Terus seperti itu barakallahu fikum, hal yang harus betul-betul kita apa? Jadikan sebagai peringatan. Kita barakallahu fikum, setahun demi setahun waktu terus berjalan, mestinya kita akan semakin bagus dalam masalah muamalah, dalam masalah ilmu, dalam masalah beribadah, dan yang lainnya dari perkara-perkara agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan baca ataupun melanjutkan membaca tentang surat An-Naba. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.